Enggak, dia enggak pakai. Enggak, tidak. Kamu enggak mau. Bisa. Tapi serahkan. Ada filmnya. Yang lain sama sekali. Foto-foto dari mana? Membaca karya-karya Seno Bumiraji Dharma. Ini terbitannya Insis Press tahun 2011. Dan sebelumnya sudah sebelumnya merupakan tesis dari Mas Andi sendiri tahun 2004 yang judulnya How Postmodernism and How Seno Bumiraji Dharma Use It Against the New Order. Hari ini kita sudah kedatangan Mas Andi sendiri dan juga Pak Faruk. Pak Faruk itu juga, kalau di buku ini dia sudah menulis pengantar dan beberapa kritik terhadap buku ini. Dan hari ini kita bisa membicarakan banyak hal, bukan saja mengenai bukunya Mas Andi, tapi juga lebih banyak bisa mengenai bagaimana kepengarangannya Seno Gumira, bagaimana periode sejarah yang melahirkan karya-karya semacam itu, dan juga transformasi kepengarangannya. Secara lebih luas nanti kita bisa melihat metode postmodernisme dalam sastra Indonesia, relevansinya dan kontekstualitasnya pada saat ini. Diskusi ini akan diadakan dengan bahasa Indonesia. Mas Andi mau bicara dengan bahasa Indonesia tapi mungkin campur-campur juga ya. Campur-campur dikit. Ya. Oke. Jadi kita mulai saja, kita lihat nanti diskusi apa yang akan berkembang. Mungkin kita mulai sama Mas Andi dulu, bercerita sedikit tentang isi bukunya, tentang dan lain-lainnya. Oke, terima kasih kepada Kunci atas kesediaan tempat ini, website dan acara ini. Thesis ini, buku saya ini berdasarkan thesis S2 saya yang ditulis beberapa tahun lalu dan akhirnya jadi diterbit tahun lalu. Dan saya berterima kasih kepada Pak Faruk karena waktu saya belajar di UGM tahun 2002, dia mungkin satu-satunya dosen yang memberi kelas yang paling apa penuh dengan tantangan dan apa provokasi terhadap mahasiswanya. Jadi ketika ditanyakan siapa yang bisa menulis pengantar, saya mengusulkan Pak Faruk. Jadi terima kasih kepada beliau untuk kritiknya dalam buku saya. Saya pikir lebih aman kalau langsung dalam buku daripada di media massa, mungkin bisa lebih galak lagi. Jadi saya pikir ditampung dalam buku ini saja. Saya menjadi tertarik dengan karya sastra Senu Haji pada tahun 2000 ketika saya di India. Waktu itu saya ketemu bukunya penembak misterius dan membaca cerpennya Keroncong Pembunuhan. Dan cerpen itu sangat impression, very strong impressions bagi saya, karena apa dia menceritakan semacam sebuah pembunuhan di tepi kolam renang di Jakarta. Saya nggak tahu kalau banyak orang sudah baca cerpen itu, tapi pada waktu itu saya belum pernah dengar Keroncong, tapi saya tahu itu punya banyak kenangan terhadap masa lalu. Jadi saya pikir cara Seno menghadirkan Keroncong dalam cerpen ini sangat mempesona. Dan saya juga belakangan belajar Keroncong itu semacam musik yang hybrid dan ada kecampuran antara beberapa budaya. Dan saya pikir cara Seno menghadirkan musik Keroncong itu sangat menarik. Dan apa belajarnya dari Keroncong Pembunuhan, saya tahu belakangnya ini mengacu pada kasus penembak misterius. Dan saya mulai membaca karya Seno dengan latar belakangnya keadaan politik di Indonesia. Saya teruskan pembacaan saya dengan jazz parfum dan insiden saksi mata dan beberapa buku yang lain. Dan akhirnya apakah ada unsur postmodernisme dalam karya Seno? Dan saya menulis dalam tesis saya, ya memang ada sifat-sifat postmodern, tapi mungkin dalam dalam beberapa sifat saja. Dan mungkin yang harus di lebih diperinci seperti dikatakan dalam pengantar, apakah postmodern itu bisa ambivalent juga, bisa melawan tapi juga bisa dipakai untuk menindas. Jadi buat saya yang penting dalam cerpen Seno adalah bahwa dia merepresentasikan apa cerita-cerita dari margins di Indonesia yang mungkin tidak diceritakan dalam media massa. Jadi dia bertujuan untuk memberi suara, merepresentasi suara dari orang-orang yang tidak direpresentasikan dalam mainstream media. Yang sifatnya yang kedua yang diceritakan dalam buku saya adalah sifat metafiksi, dan dalam metafiksi yang dipersoalkan adalah dunia textuality dan proses penulisan. Dan sering dalam karya Seno kita menghadapi sebuah persoalan yang berdasarkan ciri-ciri teks. Jadi teksnya tidak bisa mengacu pada luar teks, tapi cuma bisa mengacu pada teksnya sendiri. Jadi apa lagi saya tentang karakter Seno, seperti dalam jazz parfum dan incident ada narrator, tapi si narrator sangat fragmented. Dan dalam novel itu, kalau itu bisa dianggap sebagai novel, itu sangat fragmented. Dan si narrator dia tidak punya conscience yang utuh, dan yang dicuri itu kan tidak memang terpaksa untuk diunjukkan. Jadi buat saya itu lebih menggambarkan apa kenyataan dari sebuah novel yang sangat utuh dan apa, tidak diberi ruang untuk apa collisions dan inconsistencies. Tapi dalam apa Jasper Fungan itu ada tidak ada alur cerita yang lancar dan semacam dan apa dalam Jasper Fungan incident dia memakai apa dia menggunakan beberapa wacana yang berbeda yang sama apa seperti yang terangkan. Dan apa sejak saya nulis itu buku ini Seno sudah apa kainnya sudah berkembang juga dan apa, mungkin sekarang ini dia tidak menulis cerpen atau novel yang se-political zaman 80-an dan 90-an. Buat saya sekarang ini ada dua buku yang paling menonjol yang Naga Bumi dan esai-esai yang ada di Cosmopolitan. Kedua buku itu memberi kesempatan bagi saya untuk menulis terus-menerus di berbagai media massa. Jadi yang Naga Bumi itu mengeksplorasi dunia Indonesia dan Asia pada zaman abad 9 dan ke-10. Dan Kintu Cosmopolitan di pihak lain mengeksplorasi dunia Jakarta yang sekarang ini. Jadi ada yang sangat apa, terkait dengan dunia sekarang dan yang dulu. Tapi ya Pak, dua-duanya memberi kesempatannya untuk berkarya terus-terusan dan ada semacam broad canvas untuk setelah jam. Tapi dua-duanya menarik bagi saya karena dia sangat tertarik dengan seorang apa yang jalan-jalan kemana-mana dan apa mencatat apa yang dia lihat. Dalam buku ini sesudah saya membaca versi bahasa Indonesia, saya pikir wah ini orang sangat sombong dan gaya penulisannya sangat percaya diri dan saya pikir wah ini terlalu berani bilang saya membuktikan begini. Tapi ya itu seperti penulisan seorang mahasiswa mungkin dan saya berharap para pembaca bisa sabar juga dan tidak terlalu galak membaca tulisan seorang sombong ini. Tapi ya, begitulah. Jadi mungkin sekian dulu kalau ada pertanyaan nanti saja atau bagaimana? Mungkin nanti setelah Pak Faruk mau menanggapi buku ini atau menanggapi Mas Andi, gimana? Jadi saya mungkin yang ini untuk audiens juga. Jadi kalau kita bayangkan tahun 2004 itu demam termasuk demam kosmo juga di Indonesia dan kita tahu kosmo itu sangat complicated, susah didefinisikan. Jadi kita melihat Mas Adi ini paling tidak berani membuat kesimpulan tentang kosmo bagaimana estetikanya bagaimana dan sebagainya dan itu penting orang-orang harus memilih dan yang paling penting yang dikatakan oleh Mas Adi bahwa dia sendiri tidak memposisikan diri sebagai postmodernis, artinya bahwa dia sana. Kontribusi buku ini adalah bisa pertama memberikan semacam rumusan yang modernis terhadap apa yang disebut postmodernisme, misalnya kayak gitu. Dan itu mau tidak mau kalau dunia akademik memang berpikirnya gitu. Yang jadi masalah, saya kira ini jadi masalah di mana-mana. Kalau kita berbicara tentang sastrawan atau karya sastra, pembaca itu selalu berada di dalam posisi pemuja. Artinya, sastrawan itu bisa dikatakan hampir tanpa celah. Jadi kita, yang kita harus tunjukkan adalah kehebatan sastrawan, gitu kan? Nah itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Mas Andi di dalam buku itu bisa dikatakan tidak, hampir tidak berusaha, artinya tidak, pandangannya itu tidak mengarah kepada yang negatif pada karya itu. Ini yang pengalaman saya juga kalau mengajar apa saja, kalau mahasiswa mempelajari dekonstruksi misalnya kayak gitu ya, itu yang mendekonstruksi itu bukan mahasiswanya tapi sastrawannya. Jadi mahasiswa itu posisinya mengungkapkan bagaimana sastrawan mendekonstruksi itu, bukan mahasiswa mendekonstruksi si sastrawan, bukan begitu. Bagaimana mendekonstruksi atau postkolonial misalnya begitu. Postkolonial juga begitu. Bagaimana pengarang mengungkapkan postkolonialitas di dalam hidup, bukan pengarangnya yang berada dalam kondisi postkolonial, gitu kan? Jadi pengarang itu selalu subjek yang di bios, artinya subjek yang di atas situasi. Dia di atas postmodernisme, dia di atas postkolonialisme, dia di atas dekonstruksi, dia tidak terjamah oleh sejarah. Makanya judulnya tesisnya aja kan, How Seno Gumara Use the Postmodernisme. Artinya dia di luar postmodernisme, dia mengambil dan dia menggunakan. Dia bukan bagian dari postmodernisme itu. Tapi itu memang semacam itu sudah sangat hegemonik. Jadi memang sangat susah kita kalau bicara tentang sastra sebagai pembaca, sebagai kritikus maupun sebagai ilmuwan, selalu berada dalam posisi memandang sastrawan di luar sejarah. Dan sastrawan berada di situ. Nah, di situ mungkin kekurangannya yang saya coba tunjukkan adalah bagaimana kalau kita berada dalam posisi seperti itu, kita tidak melihat sama sekali di mana sastrawan itu sebenarnya terperangkap di dalam sejarah itu, dan dia juga tidak bisa keluar di lingkaran. Ya semacam itu, tapi itu memang semacam, saya nggak tahu, tapi saya kira mulai banyak orang yang tidak mau lagi meminta saya menjadi pengasuh pengantar, karena bencana. Tapi saya harap, saya memang kalau diharapkan untuk menjadi promo, jadi apa, bagian marketing dari buku itu agak susah. Tapi kalau saya mendampingi buku itu, ini mendampingi saya biasanya begitu. Tapi orang kan sekarang butuhnya bukan mencari pendamping, tapi mencari sales. Tapi mudah-mudahan, artinya yang paling penting menurut saya kita menempatkan menempatkan buku ini ditulis tahun 2004 ketika Kosmo itu juga masih samar-samar. Sekarang itu tambah banyak buku tentang Kosmo dan itu makin complicated sampai susah mendefinisikan untuk mahasiswa yang sedang belajar untuk membangun satu sistem dari aliran-aliran pemahaman itu. Buku ini menurut saya yang sangat bermanfaat, walaupun catatannya itu tadi, karena ada satu hegemoni yang membuat kita menempatkan sastrawan selalu cenderung di luar sejarah. Jadi sehingga kita tidak menangkap kekurangan-kekurangan pada sastrawan itu. Itu yang saya buat catatan saya pada dasarnya. Saya kira mudah-mudahan kedua-duanya bisa saling mengisi, saling memperjelas, juga mungkin saling mengaburkan. Ya. Mungkin sekarang bisa kita buka sesi tanya jawabnya untuk teman-teman yang mau bertanya lebih jauh ke Mas Andi atau ke Pak Faruk tentang buku ini atau tentang sastra postmodern itu sendiri atau tentang ya, sastra Indonesia. Silakan saya buka. Mungkin dua penanya pertama dulu yang bertanya. Dan yang kedua membaca bukunya mungkin. Masalah setiap launching kita. Ferdi dan siapa lagi? Ada lagi? Ferdi dulu. Aku cuma tahu setelah diterjemahkan ini niat itu dalam bahasa yang diterjemahkan kan. Berapa tahun kemudian membaca lagi teks itu? Otokritik dari Andy sendiri apa? Ya, mau langsung dijawab dulu aja, nanti kita buka lagi. Silakan. Ya, mungkin jika saya membaca ulang atau masih dalam perjalanan ini, saya melihat lagi bisa saya yang sedikit mengecewakan bagi saya atau sedikit menyebalkan tentang thesis ini buat saya adalah seperti Pak Faruk bilang tadi, menganggap Zeno sebagai seorang atau penulis yang di luar apa itu postmodernisme, seperti dia mengambil ciri-ciri khas dari kotak postmodernisme dan memakainya dalam karya sastranya, seperti pakai apa bumbu-bumbu dalam memasak ya. Dan saya mau kalau bisa mengulang tulisan ini lagi atau saya harusnya bilang bahwa postmodernisme itu sendiri adalah sebuah konstruksi, bukan sesuatu yang sudah lengkap dan tidak bisa diganggu juga atau yang sudah jadi, sudah matang. Itu banyak definisinya, banyak proses di dalamnya. Aku ingat sedang pertanyaan keduanya. Kaitannya dengan itu, oke kita bicara modernismenya dulu aja. Mungkin ada di buku itu, mungkin saya juga belum baca. Tapi mungkin bisa ceritain sedikit nggak, kalau dalam konteks sejarah postmodernismenya itu si Zeno itu konteks sejarahnya seperti apa sih karya-karyanya dalam kaitannya dengan modernisme misalnya. Kalau misalnya dia dikategorikan sebagai post, dia sedang melawan apa dalam sejarah sastra seperti apa gitu, di Indonesia? Kalau dalam istilah postmodernisme buat saya post itu bersifat kritis terhadap modernisme. Jadi kalau dalam selama Orde Baru itu modernisme sangat berhegemonik. Jadi karena karya Zeno mau mengkritik apa dilakukan selama Orde Baru, ini jelas ada buat saya ada beberapa kemiripan dengan ideologi atau semangat postmodernisme. tapi senyum apa meragukan wacana kekuasaan dan mau apa mempersoalkan wacana-wacana yang ada selama Orde Baru. Kalau di ranah sastra sendiri ada yang khusus nggak yang dia tuju yang dia tolak? Apa? Within the literature itself, what kind of tradition is it trying to? Or are you talking about larger modernism as a project of the nation? Yeah, I think that Seno is making criticisms of Indonesian literary traditions and modern Indonesian literature as well, partly through his adoption of the comic format, partly through his inspiration from comics and his use of the Cerita Bersambung, and I think he is making him positioning himself as a tukang, as a almost like a tradesperson or a craftsman who writes for money, perhaps, rather than somebody who is a writer on order, rather than somebody who is writing out of some kind of romantic inspiration. So that's another aspect that I'm seeing in his work. Mungkin Pak Faruk bisa menambahkan juga misalnya menggambarkan lanskap sastra pada periode sejarah ketika Seno menulis karya-karyanya gitu, supaya kita punya gambaran sebenarnya pada masa itu posisi kepengarangan Seno itu seperti apa sih? Apakah pada masa itu dia berbeda dengan sastrawan-sastrawan lainnya pada masa itu yang mungkin kebanyakan lebih surrealis atau? Ya, saya kira ini masalah. Jadi pada zaman Seno menulis, itu isu kesusastraan itu tenggelam. Itu beda sama tahun 70-an. Jadi lebih banyak tekanan pada persoalan-persoalan politik, Orde Baru dan sebagainya. Tapi isu-isu kesusastraan itu bisa dikatakan tidak terlalu menonjol, tidak ada pertarungan misalnya isme atau apa yang menawarkan ini, menawarkan itu dan sebagainya. Pada waktu saya ngomong itu kelihatannya sepi, tidak terlalu kuat lebih. Jadi Seno seperti bekerja dengan diam-diam, misalnya anggaplah saksi mata misalnya kayak gitu ya. Saksi mata itu yang dikupas orang itu soal politiknya, soal timur-timurnya, tapi orang tidak membicarakan bagaimana suasana yang diciptakan itu suasana Amerika Latin gitu misalnya, bahasa Spanyol, clandestine dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu tidak begitu disadari bahwa ini sangat Spanish gitu kan. Dia mengambil timur-timur bisa saja karena alasan estetik, bukan karena alasan politik. Karena di timur-timurlah dia bisa berbicara seolah-olah seperti Spanish. Gitu kan? Bisa saja semacam itu. Tetapi pada waktu itu isu kesusastraan itu tidak menonjol, orang banyak dikuasai pikiran tentang politik yang di dalam teater menimbulkan boom-nya dinasti, boom-nya gandrik dan sebagainya, yang arahnya itu memang seni, counternya bukan seni yang lain, tapi musuhnya politik, musuhnya Orde Baru. Jadi memang waktu itu tidak, makanya Seno kelihatan tidak mengarahkan serangannya kepada tradisi sastra tertentu, tetapi sastra pada umumnya yang disebut modernis, seperti hierarki itu pun ditemukan tapi tidak dijadikan isu. Artinya Seno tidak membuat misalnya semacam Sutardi kan, Redo Seno tidak membuat semacam credo, dia berkarya, tapi diam-diam dia sebenarnya melakukan postmodernisme. Jadi bisa dikatakan menumbangkan hierarki antara yang populer dengan yang serius, lalu dia mengambil komik-komik, tapi dia bekerja semuanya dengan diamnya. Tapi dalam konsep, yaitu tidak ditujukan secara khusus. Diam-diam dia sudah mengubah hierarki sastra modernis pada umumnya. Diam-diam, jadi ada meta Micro narasi, ada ya itu tadi komik, ada macam-macam itu unsur-unsur yang diidentifikasi oleh Andi, unsur postmodernis itu. Jadi secara sederhana ya dia menentang tradisi, dalam praktek dia menentang tradisi modernis yang sudah kita hafal secara teori tentang karya yang koheren dan sebagainya, kayak gitu-gitu ya. Jadi ada subjek yang terfragmentasikan dan sebagainya, kayak gitu. Tapi tidak menjadi isu yang terlalu, bagi Seno sendiri juga itu bukan isu gitu. Itu semacam petualangan pribadi, bukan sebuah tawaran estetika yang perlu dijual. Yang dia jual itu politiknya, bukan artinya. Makanya maksudnya kan juga sastra dan politik. Jadi judul itu sendiri, Mas Anji sendiri waktu menulis itu, dia juga dalam suasana sastra dan politik. Bagaimana sastra berhadapan dengan politik, itulah suasana pada akhir-akhir orde baru itu, suasananya kayak gitu. Sastra berhadapan dengan politik, dan berhadapan dengan sastra yang lain. Mungkin begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, thank you. Saya mohon maaf kalau pertanyaan saya agak kembali ke belakang. Kalau Pak Faruk mengatakan bahwa ada semacam impuan yang berbeda antara pemilihan estetik dan political value, my question to you is, why you choose postmodern as a language to analyze his work rather than postcolonial first. Second, tadi Anda mengatakan bahwa karya-karya Seno tidak banyak yang tidak atau berubah, kalau saya tidak salah mendengar, karya-karya terakhir misalnya dibanding tahun 80-an. So my question is that right, that what you said, or I made mistake? Interpretation. I didn't hear your frame. Bahwa karya-karya dia berubah sekarang sudah tidak apa? Tadi bahasanya saya agak lupa. Tidak. Sepolitik dulu. Gitu. Nah, can you share with me what do you mean by politik in your interpretation? What type of politik that you are thinking that change in his work right now? Jadi ada dua pertanyaan. Silakan. Saya memang pilih postmodernisme daripada postkolonialisme, karena pada waktu itu, maaf ini jawaban yang mungkin terlalu sederhana ya. Saya tidak familiar dengan wacana postkolonialisme pada waktu itu, dan saya tidak. Saya pikir untuk penggunaan saya bisa saya terjun langsung ke pembacaan postmodernisme saja. Saya melihat modernisme Orde Baru yang begitu dominan, dan saya pikir ini yang fantastik tentang dalam karya itu. Jadi itulah kenapa saya pakai wacana postmodernisme. Sebetulnya mungkin politiknya Senor sekarang dan dulu seperti Farouk bilang, sastra dan politik itu menganggap sastra itu apa berhadapan dengan politik. Misalnya seperti politik itu di luar sastra, tentu saja semua apa sastra bersifat politis. Jadi dari dulu dan sampai sekarang karya Seno tetap political, karena apa karya sastra muncul dalam konteks tertentu. But what I'm saying in the now, I think the point that I think the arguments Seno is making for his literature, they are more open and perhaps less clearly targeted towards a certain audience. And I think in terms of Cosmopolitan, Atal Nagabumi, he's making perhaps general, more general comments. So that's why I'm, and this is partly perhaps because of a culture of greater openness. So there is less of a need for being so polemical. So I think political is the wrong word, but it's more about rhetoric and argument. Mungkin Pak Farouk bisa ikut menambahkan untuk pertanyaan yang kedua. Ya, saya kira pengertian, kalau yang kedua itu pengertian politik pada waktu itu, ya politik negara, bukan mikro politik pada waktu itu. Yang dimaksudkan, Andi juga memaksudkannya seperti itu. Jadi, begitu juga sastrawan menempatkan politik sebagai politik negara. Tapi bukan hanya soal pengetahuan, tetapi memang negara sangat kuat pada waktu itu. Nah, saya kira sadar atau tidak sadar, sebenarnya pendekatan paling tepat terhadap negara yang sangat kuat dan sangat totaliter pada waktu itu, sadar atau tidak sadar, postmodern paling tepat. Karena postmodern mencairkan segala totalitarianisasi, itu beda dengan postkolonial, sangat berbeda. Jadi memang fokusnya pada negara, kecuali tapi itu belakangan orang mengerti. Dan saya sendiri sebenarnya mungkin saja dia juga korban saya. Artinya saya sendiri postkolonial juga nggak ngerti pada waktu itu. Enggak begitu. Memang yang sangat populer postmodernisme, tapi menurut saya secara objektif menghadapi negara yang begitu kuat, itu postmodernisme paling tepat. Kecuali sekarang ada hegemoni yang bisa bicara lebih tajam mengkritik negara, tetapi postmodernisme, apalagi untuk sastrawan, nah ini juga saya kira posisi tidak bisa frontal menghadapi kekuasaan, main plesetan itu paling efektif, dan itu juga postmodernis dalam tanda petik. Jadi ya cara-cara seperti yang dilakukan Seno juga, yang pendekatan peneliti juga akan lebih mengarah ke sana kalau dalam konteks negara yang sangat kuat. Kalau negara yang sangat kacau seperti sekarang sangat lemah, itu udah beda tuh. Mau bicara politik, mau bicara apa, nggak laku tentang politik. Kalau gandrik mesti mau bertahan kayak zaman dianya, kayak seperti dulu lagi, ya nggak laku. Politik dulu hanya sastra yang punya, ya kan, seperti ditulis Seno juga, ketika kekuasaan, bagaimana kalimatnya, sastra harus bicara. Jadi ruangnya waktu itu tuh yang berani bicara itu hanya sastra, teater dan sebagainya. Jadi informasi kritik itu mahal pada waktu itu, jadi laku keras. kita yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi itu yang kita kenapa Andi milih menggunakan. Oh ya, jadi saya sudah bergerak ya, yang pertama tadi. Ya. Kalau tadi Pak Haru kan bilang kalau metode postmodern itu cocok untuk negara, cocok digunakan untuk melawan negara yang totaliter. Dalam keterbatasan. Pada masa itu. Kalau kalau di era seperti ini sebetulnya metode postmodern itu masih bisa digunakan nggak sih, dan melihat transformasi kepengarangan sastrawan gitu, misalnya dulu Seno yang bicara politik dalam konteks negara dan sekarang lebih ke politik kehidupan sehari-hari gitu, apakah itu terjadi juga sama kebanyakan sastrawan di Indonesia? Nggak tahu, tapi sekarang itu ibaratnya anggaplah otonomi daerah, lalu semua orang bisa bicara, segala interest bisa jalan. Kalau sekarang itu, kalau menurut saya, kita membutuhkan sistem. Artinya ini postmodern bisa bubar. Nah, ini mulai muncul isu-isu baru untuk mengangkat kembali nasionalisme. Mulai tumbuh itu isu nasionalisme lagi. Karena apa? Karena kelihatannya pluralizing itu menjadi tidak terkendali dan tidak bisa lagi di-manage. Nah, itu posko menyumbang pluralizing itu bisa agak anu. Kalau saya posisinya, ini kita ini bisa nggak memanage pluralitas? Punya pengalaman nggak memanage pluralitas? Kalau kita mau posmo-posmoan, menambah pluralitas, menambah tidak bisa memanage itu. Jadi ada kemudian isu, walaupun ada juga di antara yang plural itu yang dominan, yang agak berbahaya dan riskan, yaitu gerakan Islamisasi. Nah, ini juga satu isu yang lain. Islamisasi kelihatannya anginnya begitu kuat. Nasionalisme itu juga salah satu respon terhadap nasionalis Islamisasi ini. Tetapi juga perlu suara-suara yang di luar itu. Kita baru saja berhadapan dengan peristiwa FPI yang ditolak ya gitu. Ada suara-suara macam itu, lalu kembali ke Pancasila, lalu mau dihubungkan P4, nah, atau apa. Karena merasa mulai terancam oleh tidak hanya pluralisme, tapi terancam oleh primordialisme. Primordialisme itu. Ya, kalau posmo kelihatannya hanya memberikan legitimasi terhadap primordialisme. Lokalitas, posmo. Dan itu kalau nggak bisa manage, jadi saya kira kelihatan posmo nggak melak, jangan ya nggak dipakai, maka nggak kacau itu bahaya. Saya mau dengar apa tanggapan dari apa audience tentang hal-hal semacam ini. Mas Caci. Aku justru mau tanya ke Mbak Di ya. Yes. Mungkin baik untuk kita dibagi di sini. Kenapa Mbak Di mengajukan pertanyaan tadi, kenapa postmodernisme dan bukannya postkolonialisme misalnya? Kenapa juga misalnya tidak post yang lain misalnya gitu ya, atau konsep yang lain gitu. Jadi aku ingin tanya kenapa bertanya begitu. Thank you. Saya tadi sebelumnya sudah mengangkat tangan, bisa saya saya. Masa saya menanyakan kenapa tidak postkolonial, bukan sebagai apa, jelas ya, bukan sebagai zaman atau era bahwa kita mengenang kembali kebangkitan nasional Indonesia sebagai sebuah metodologi, human identity, not that. Tetapi saya ingin melihat postkolonial sebagai sebuah metodologi dari karya-karyanya Mas Seno, terutama misalnya kalau tadi yang dicontohkan Pak Faruk tentang karya yang berkaitan dengan Timor, ketika dia mengkaitkan estetika, misalnya clandestine language yang dipakai, kemudian juga nama-nama kota yang disamarkan, saya pikir saya melihat itu sebagai sebuah strategi postkolonial dalam artian bagaimana dia mengklaim identity, ide resistensinya dia melalui estetika itu, pilihan-pilihan nama, pilihan kota, pilihan estetika, pilihan you know a time and place. Nah, ketika saya kenapa kok tidak postkolonial dalam wacana itu, tetapi kenapa postmodern? Karena seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Faruk, postmodern juga mengandung banyak risk karena the regime of aesthetic is already modernist, where it's claimed from non-local. Jadi ketika apa-apa yang bagus harus yang non-local. Nah, itu yang membuat saya bertanya begitu. Kalau tadi Mas Antariksa menanyakan misalnya kenapa tidak post yang lain, misalnya post-structuralist, I didn't see Seno's work in that matter. Karena saya selalu membaca karya Mas Seno dalam wacana keindonesiaan yang tidak nasionalis, tetapi Indonesia yang political kritik. I don't know what to say that in Indonesia. Saya mungkin ini dalam bahasa Indonesianya. Jadi karya-karya Mas Seno keindonesiaannya itu bukan nasionalis Indonesia, nasionalis, tetapi Indonesia yang dia mengkritik konsepsi itu, tetapi tidak melupakan wacana perbedaan. Jadi dia menyebut kenapa ada gaya bahasa yang lain kalau kita berbicara Timor, you know, like since Portuguese or Spanish or something like that. Jadi itu juga menawarkan keberagaman, tetapi mengklaim sesuatu yang lain. Itu yang saya maksud. Saya pikir saya melihatnya postkolonial bukan artian bahwa untuk menguatkan strategi nasional, tidak. Andariksa mungkin mau nanya yang lain lagi. Teman-teman yang lainnya, ada yang mau memberi tanggapan? Karena Mas Andi sangat mengharapkan tanggapan dari audiens atau misalnya dari orang-orang yang menggemari karya karya Seno, mau komentar, sangat telah mengubah hidup saya. Bahkan. Gimana? Saya boleh? Boleh. Ya, saya mungkin baca karya Seno bukan dalam apa perspektif postmodernisme gitu ya. Diri aja Mas, biar karena saya, saya menyukai pada gejala psikologi aja. Tapi saya di sini tanya pada Mas Andi, bagaimana Mas Andi melihat bisa memperkenalkan diri dulu? Saya itu Suryadi. Saya itu Suryadi. Mungkin bagaimana Mas Andi melihat jaringan Seno Pumiro ketika dia memegang dapat magazin Cakra Jakarta. Kemudian karya dia juga banyak dimasukkan Kompas sebagai sebuah media pada masa Orde Baru. Nah, bagaimana Anda melihat itu? Jadi tidak hanya melihat karya Seno sebagai sebuah naratif, tapi bagaimana jalinan, karena postmodernisme kan juga membahas tentang jalinan satu konteks zaman ya. Bagaimana dimuat di Kompas dan juga dia juga memegang satu kekuasaan di Jakarta waktu itu yang juga masukkan cerita dia di situ. Bagaimana Andi melihat jalinan itu? Dalam kerangka postmodernisme mungkin ya. Saya kira itu aja. Makasih. Mau dijawab langsung dulu? Ya, boleh. Maaf saya berdiri juga. Saya tidak siap. Berdiri di meja mungkin. Keras aja. Keras. Tapi saya ditanyakan juga apa mengapa kamu pilih Seno Gumiraja Dharma dan bukan seorang seperti Wuji Tuko. Saya tertarik dengan Seno mungkin karena kemampuannya untuk apa bertahan begitu lama, dan walaupun dia bisa menentang beberapa hal, ideologi Orde Baru dan semacamnya. Saya ya memang harus diakui bahwa dia juga sangat successful selama Orde Baru, dan dia mungkin walaupun pernah apa di mungkin tidak dipecat tapi dipindahkan dari kedudukan sebagai temeran, tapi dia diberi tempat di koran lain, jadi dia tetap mampu berkarya selama lebih dari 20 tahun terakhir. Jadi dia memberi kritik walaupun dia sendiri ada di dalam kedudukan yang cukup powerful gitu. Dan ini mungkin semacam ironi yang ada dalam posisinya, kira-kira begitu. Sudah. Saya pikir juga Kompas juga sebuah program order baru ya. Dia juga kayak tadi Mas Manu bilang nggak punya kredit tertentu atas sebuah perlawanan. Saya pikir ya dalam konteks sekarang juga ada satu jalan sastra dalam politik. Mungkin ada keterkaitan apa sehingga dia bisa establish mungkin karena karya dia, atau mungkin justru dia diusung sebagai sebuah ekonomi seperti Kompas misalkan atau Jakarta waktu itu. Saya kira saya sangat kagum sama Seno, tapi dalam hal ini dalam satu karya yang lebih independen gitu ya, dalam kaitan politik. Tapi ketika ada bicara soal politik, saya kira Kompas itu sampai sekarang tidak melakukan perlawanan yang baru, saya kira ya. Apakah bentuk perlawanan semacam yang lebih semacam ini sebagai sebuah performisme mungkin gitu? Saya sendiri tidak keberatan kalau dia successful dalam apa koran Orde Baru seperti Kompas. Mungkin itu salah satu apa caranya untuk menyampaikan karyanya, begitu saja. Ya, kalau kita membuat sampai si baru di sini. Sujud. Kalau kita membuat dua domain, itu domain yang populer dan tadi dibicarakan yang kanonik misalnya. Seno apa namanya sering dalam konteks ini dilihat dari nilai yang populernya itu, nilai populer yang populer, dan ketika misalkan dia bekerja dalam apa namanya irama yang dalam domain populer itu, hegemoni apa yang Andi lihat dalam konteks yang populer? Kalau memang di yang kanonik itu penuh apa namanya ada struktur, ada sistem yang sangat apa namanya dominan di situ, dan dia ini buat katakanlah dalam semangat kosmo, struktur atau hierarki itu kemudian dibongkar. Ketika dia masuk ke wilayah yang the popular itu, menurut Andi, hegemoni apa yang ada di situ? Saya ingin tahu ini pengalaman Andi sendiri dalam melihat teks karya si Seno ini dalam ranah the popular. Okay. Saya tidak tahu bisa menjawab pertanyaan. Cuman yang saya lihat Seno sedang berusaha untuk melakukan adalah pembongkaran terhadap dikotomi seserokokter dan seserah tinggi atau mungkin di komik atau cerita silat yang dianggap atau tidak boleh masuk ke dalam kanon sastra Indonesia. Jadi dia memakai apa sistem alur cerita dari apa cerpen cerita semacam itu. Jadi itu yang saya lihat. Pak Faruk punya komentar dari pertanyaan yang Suju? Ya, jawabannya sederhana sebenarnya ya artinya dia melawan hegemoni sastra kanonik. Itu sudah oposisinya sudah jelas, tapi informasi biografi Seno itu, nah itu dia. Biarpun yang namanya posmo itu punya banyak tawaran, tidak semua orang bisa respon karena tergantung pada penguasaannya kan. Nah, Seno kebetulan akrab dengan media, bekerja di media populer, lalu dia menguasai idiom-idiom dalam budaya populer, sehingga dia bisa ambil itu sebagai apa pilihan estetiknya. Yang lain biarpun tahu bahwa postmodernisme itu sudah menumbangkan populer dan kanonik, belum tentu bisa bikin begitu karena tidak menguasai idiom-idiom dalam budaya populer. Nah, Seno pegang itu, tapi saya tertarik dengan itu, dan itu yang saya katakan pertanyaan dari Mas tadi. Seno waktu dianiaya, dia tidak melawan. Dia menerima saja, ditempatkan di sini, dan kemudian dia hanya bisa berjuang dari apa yang sudah diberikan. Saya ditaruh di sini, dan saya bisa bicara ini dengan cara ini. Artinya, Seno tidak terbayang mungkin pilihan saya menjadi pramudia aja. Oh, saya menjadi wiji tukul aja gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang sudah sejak awal saya curigai. Karena itu saya mencoba membuka di mana lubangnya Seno sebagai sebenarnya dalam tanda petik relatif kompromistik terhadap kekuasaan. Nah, itu kalau dibuka semua cerita tentang postmodernitas Seno, radikalitas Seno, dan sebagai keberanian Seno, sikap kompromistik itu pasti ada di dalam karya itu. Jadi kalau dilihat psikologinya, artinya psikologinya itu tidak bisa dia sembunyikan. Pasti ada di dalam itu, di dalam karyanya itu. Karena dia tidak radikal. Kalau dia tidak radikal, kompromi-komprominya akan kelihatan di balik atau bersah di samping radikalitas itu. Itu ngikuti tuh. Tinggal mencoba mencermati aja. Yang saya kemukakan itu di bagian pengantar bagaimana sebenarnya sih saya tidak bisa keluar dari struktur. Atau bagaimana kebebasan itu diisolasi di sebuah space. Jadi kebebasan, keberanian, selingkuh dan sebagainya itu harus diisolasi di ruang yang tersendiri. Tidak bisa di ruang publik. Harus bersembunyi di kantor redaksi di balik kaca melihat keindahan diisolasi di dalam ruang. Misalnya itu bisa kelihatan. Memang di situ sebenarnya yang kecurigaan saya sejak awal itu, ini estetisme masuk berpolitik. Kalau estetisme berpolitik, estetismenya ikut terus itu politik sebagai keindahan. Nah, kalau politik sebagai keindahan, politik sebagai konsumsi, misalnya kayak gitu, itu akan kelihatan di sana. Misalnya kayak gitu, kita tadi itu kan misalnya bicara tentang client desire. Di samping usaha untuk menyembunyikan supaya nggak ditangkap, dibikin samar-samar dengan bahasa walian atau bahasa gagaduan gitu, tapi juga sekaligus ada kelihatan kecenderungan menikmati permainan-permainan itu. Nah, itulah ketika estetika jadi politik, estetikanya ikut terus. Nah, makanya bisa yang terjadi adalah estetisasi politik atau politisasi estetik. Itu bisa terjadi. pertanyaan lagi aja sebelum nanti diskusi kita tutup. Ada yang masih mau bertanya, menanggapi, atau curhat, melucu? Kenapa? Ah, belum ya? Jadi punya pertanyaan lagi. Boleh. Yang panjang mas. Enggak, saya mengingat-ingat saja pengalaman saya membaca seno gitu ya, pada era sebelum reformasi gitu. Tentu saja selain novel-novel Prabudi, tulisan-tulisan Pram yang dibaca dengan sembunyi-sembunyi gitu, tulisan seno adalah tulisan sastra yang sangat politis gitu, yang bisa dibaca tidak dengan sembunyi-sembunyi. Kita bisa membacanya setiap hari Minggu gitu ya, di koran-koran terkemuka, bukunya bisa dengan mudah didapat di mana-mana. Untuk mendapat seluruh kritik terhadap politik Orde Baru gitu, dengan cara yang populer gitulah sebutannya. Tetapi juga saya ingat Seno pada waktu itu sangat terkemuka dengan cerita-cerita cintanya yang luar biasa indah gitu, dan dikutip di mana-mana oleh anak muda pada waktu itu. Lalu juga kemudian saya kira periode ketika dia di Jakarta-Jakarta gitu, kita juga melihat esai-esai foto dia gitu. Tidak melulu tentang foto politik gitu, dan esai yang menghubungkan antara foto dan politik, tetapi juga tentang perempuan seksi, tentang kota Jakarta, tentang macam-macam hal gitu. Saya ingin tahu pendapat Andi, bagaimana Andi mendudukkan ini, bukan bukan infobiografis, tetapi ini biografi penulisan dia ya. Dia nulis begitu beragam gitu. Dia menulis politik, menulis cinta dan macam-macam. Dan bagaimana Andi melihat posisi yang beragam-ragam ini dia di dalam sejarah penulisan seno, dalam hubungannya dengan tesis Andi ya, yang mencoba melihat bahwa ini sebenarnya juga kalau tesisnya Andi itu kan melihat bagaimana sesungguhnya seno itu dengan karya-karyanya sesungguhnya dia tengah berpolitik juga sebenarnya. Saya ingin tahu pendapat Andi soal itu. Sama pakai bahasa Inggris, boleh? Boleh. Yes, you can. thank you for your question. firstly, I think I want to relate what you said back to my comments briefly earlier regarding Seno as a tukang, and as a tukang, and as a craftsman, somebody who learns to know and who learns to practice a skill. And I think this is what happens in Seno's writing. I think it's quite often that there's a lot of repeated styles of, there's a lot of repeated imagery, there's a lot of repeated sentences, I think, and there's a lot of repeated ideas. So perhaps he's writing, sometimes he's writing the same work over and over again, making the same point over and over again in new and varying ways. Well, not necessarily new, but in varying ways. So it's a kind of perhaps endless repetition. But I think he sees himself and positions himself as a writer, craftsman, and that gives him I think the ability to be flexible and to accommodate himself within the different kinds of discourses, and then in different kinds of writing, the different kinds of media that are available. And so he uses this media for his own benefit, and I think this is why he's been able to be so productive and I think successful as a writer who's been able to contribute a lot of material, not necessarily always being in opposition, but being a part of a power structure. Yeah, and I guess the love stories are also perhaps moments when he is about political, just about political criticism, but at the same time he incorporated different kinds of media into this, and this is also, for example, the telephone love story. Sorry. And various other short stories involving the handphone or based on SMSs. I think perhaps this was an early incorporation of new kinds of technologies into writing technique. So, does that answer your question a little? Yeah, no. Aku boleh tanya lagi? Sebenarnya terkait juga sama antariksa. Aku juga pengen tahu posisi Andi ketika menulis ini gitu. Karena sebetulnya dia memilih postmodernisme sebagai framing. How do you avoid making creating authorship, karena kalau misalnya sisi subjektifnya ya aku baca karya-karyanya Neno, sisi subjektivitasnya kuat muncul berkali-kali tadi seperti itu dalam berbagai versi dalam berbagai karakter. Mungkin satu cara itu pakai tadi penjelasan tentang being a craftsman gitu. Cuman kalau Andy sendiri antisipasi supaya sosok Seno-nya itu enggak jadi ya sesuai dengan konteks postmodernis yang anti authorship, menghilangkan authorship ketika menuliskan. Jadi tetap ada authorship Seno. Iya, how do you avoid making putting Seno's authorship if postmodernism kan menuntut Anda untuk kemudian tidak mengembalikan semuanya. Well, I avoided too much of the biography of Seno, and trying just to rely on the text, but I guess it's limited. I rely on, I guess, a limited set of texts. I avoided the love stories, but yeah. It's still a choice in your book. Yes, it's still a choice, and it's not a complete analysis of all of Seno's work. There's a limited selection. Okay. Akan bicara tentang kesan-kesan saya dalam pembacaan Seno. Apapun karya Seno yang saya baca, sebenarnya saya menemukan empat hal yang selalu muncul, yaitu pemujaan keindahan, pengutamaan rasa, melihat dunia ini sebagai sesuatu yang terfragmentasi, artinya keutuhan itu ada di seberang di dunia ini. Kemudian yang terakhir saya lupa, nah, nanti mungkin muncul lagi. Nah, dari apa kesan-kesan yang saya tangkap itu, saya curiga sebenarnya Seno itu pada dasarnya seorang romantik. Jadi, nah, cuma kemudian dia hidup di zaman postmodernis. Jadi, ketika dia berbicara tentang apapun, pandangan romantiknya itulah yang muncul. Ketika bicara politik ya dari sudut pandang seseorang yang memandang politik sebagai keindahan, aspek rasa kan sangat kuat muncul di situ. Tokoh-tokoh wanita misalnya itu digambarkan selalu yang terkesan pertama muncul di benak Seno itu selalu keindahannya. Jadi wanita dengan tato di dadanya, kemudian wanita dengan tindik di apanya, itu lagi selalu itu jadi aspek estetika keindahan itu yang muncul, dan itu saya pikir ciri-ciri yang ada pada seniman romantik. Saya komentar. Jadi, tapi ini seni ini hidup di zaman yang sudah postmodernis. Jadi itu saja. Ya, kalau postmodern itu bisa mengandung apa romantisme juga. Tidak mengharapkan atau ada sesuatu yang anti postmodern. Jadi ada hal yang sepertinya di luar postmodern tetap ada. Jadi ada, there is still the ability for other tendencies to be present within postmodernism. So for me, that's one way of escaping the paradox of what you're talking about. Okay. Sebenarnya menambahkan sekaligus mendekatkan buku kepada teman-teman. Keberadaan diskusi buku semacam ini kan sebenarnya dalam rangka mendekatkan buku kepada teman-teman. Kalau misalnya tertarik pada apa yang ditulis, saya sempat bingung sebenarnya. Saya mencoba mendekatkan buku dengan menjelaskan apa-apa saja kesan ketika ketika membawa buku ini sampai dia terbit. Ketika saya mencari pengantar gitu, untuk buku ini, sebenarnya salah satu pertanyaan adalah siapa yang paling pantas untuk menjadi pengantar atas buku ini. Ada banyak pertimbangan, salah satunya adalah dulu saya sempat berpikir jangan buku ini tidak bisa diberi pengantar oleh seseorang yang misalnya dia terlalu kiri. Pertama, secara market dia sudah terbatas. Kalau tidak kiri, dia tidak beli. Tetapi lebih dari itu, pertimbangannya adalah buku ini harus diberi pengantar yang bisa memberi dukungan atas apa yang ditulis di dalamnya. Tapi ketika saya akhirnya memutuskan cover dan teman-teman juga saya papar untuk menulis pengantar, hasilnya sebenarnya ketika saya memberi pengantar, saya dan Andi sebenarnya agak berpikir sebenarnya ini pengantar yang jelas tidak mendukung sepenuhnya apa yang ditulis oleh Andi. Ada beberapa grup dan ini jelas tidak mendukung secara materi, tapi kita mencoba mengantar, termasuk sebenarnya buku yang ditulis Andi ini masih sangat kaku. Itu yang di apa namanya dibaca oleh Melani, yang tidak tertulis di apa namanya di full, tapi dia mengatakan bahwa buku ini sebenarnya bagus, tapi dia harus ditulis secara populer ketika dia diterbitkan ke hadapan publik. Itu yang saya kira tidak berhasil kita lakukan, membungkus buku ini supaya lebih populer. Karena apa namanya, ada beberapa tantangan sebenarnya ketika membaca soal postmodernisme. Andi sebenarnya sudah memberi kemudahan kepada kita untuk memahami postmodernisme dalam konteks abstrak. Karena dia memberikan batasan-batasan, dia justru memberikan satu batas-batasan tentang postmodernisme yang sebenarnya tidak punya batasan. Itu yang juga diberi papa di dalam pengantarnya. Tetapi saya di sini ingin bertanya sebenarnya kepada Pak Faruk, karena baru ada kesempatan kali ini untuk mempertanyakan, untuk bertemu dengan Pak Faruk dan berdiskusi soal bukunya Andi. Dia bukan seorang yang radikal, dia bukan juga seorang yang kritis, sekalipun dalam pandangan Andi dia memakai strategi postmodernisme dalam estetika penulisan untuk mengkritik postmodernisme. tetapi Seno juga bukan seorang yang modernis. Artinya ketika dia tidak dikatakan sebagai seorang yang radikal, dia juga tidak seorang yang modernis. Ada satu ruang hampa, disitulah Seno berada begitu, yang oleh Andi sebagai postmodernisme. Teman-teman tadi banyak menyebut karya Seno begitu, tetapi satu yang saya perhatikan betul yang belum disebut adalah soal bagaimana sebenarnya Seno menulis tulisan yang bukan sastra, tetapi ilmiah. Seno lulus S1, Seno lulus S2, Seno lulus S3. Jelas bukan seorang yang radikal ketika dia punya hendak terus untuk sekolah terus. Wah, tetapi berarti Pak Fahri nggak radikal. Tetapi begini, aku nggak radikal. Tetapi begini, ketika Seno menulis skripsi, ketika Seno menulis tesis, ketika Seno menulis disertasi, dia selalu berkata jujur, ini seolah-olah ilmiah. Kalau teman-teman perhatikan, akan ada setiap kali diterbitkan itu pasti ada kata-kata seperti ini. Ini seolah-olah ilmiah, ini seolah-olah sistematis, ini seolah-olah rangka teori, ini seolah-olah semua, tetapi dia melakukan. Nah, pada titik ini sebenarnya saya melihat apakah karya yang ditulis Andi pada Pak Fahri, saya ingin mempertanyakan ini menulis tentang postmodernisme, tapi dengan cara yang tidak postmodernis. Seno sedang memberikan cara pada beberapa titik soal ketika penulisan ilmiah, dia postmodernis juga. Saya kira apakah tulisan Andi ini, tulisan yang sebenarnya menulis soal postmodernisme dengan cara yang tidak postmodernis. Tulisannya sangat kaku. Saya pikir kita akan mendapat tulisan yang sangat kaku ketika membaca tulisan Andi dan sangat tidak postmodernis. Ketika ingin membaca tulisan Ima yang sangat postmodernis, ada yang sangat terbatas soal bagaimana dia menulis, saya tidak harus memiliki pelajaran itu. Tapi mungkin kalau teman-teman mencobanya di kampus tidak akan diterima. Begitukah Pak? Ya, saya kira saya sudah bilang, Andi juga sudah mengakui bahwa posisi dia bukan postmodern. Dan saya kira itu yang saya bilang sejak awal tadi, bagi mahasiswa itu pelajaran yang sangat penting, karena ada satu usaha bagaimana merumuskan masalah yang seperti postmodernisme secara sistematik. Saya kira memang begitu, tapi bukan berarti postmodernisme kaku. Kalau kaku itu bukan, itu masalah yang lain. Tapi bahwa itu sistematik, bahwa itu ada definisi-definisi, bahwa semuanya dipertanggungjawabkan secara konseptual, itu benar. Jadi bukan hanya permainan, bahwa ada konsep, ada referensi, dan sebagainya. Nah, kalau Seno, itu kelihatannya ilmu pun bagi dia main-main. Artinya ya itu soal seolah-olah gitu. Saya sebenarnya menanggapi mungkin di situ postmodernisme Seno juga bisa, tapi saya membayangkan Seno itu kalau kita nonton membaca buku Sri Sumarang dan Bau dari Markaya, itu sesudah Priayi yang mati, suaminya mati, yang dipilih oleh Sri Sumarang siapa penggantinya? Yang dipilih oleh Sri Sumara adalah orang Jakarta, anak muda yang borjuis ya. Jadi Seno ini menurut saya priayi dan sekaligus borjuis yang melihat segala sesuatu sebagai kenikmatan. Artinya ini politik adalah seni. Segala sesuatunya juga seni. Tapi kalau dilihat dari postmodernis, pertanyaan Antarisa tadi, bisa juga kenapa tidak saya berpolitik sambil menonton. Nah, Kenapa tidak saya berpolitik sambil menonton wanita cantik? Kenapa tidak saya berpolitik sambil makan enak? Bukankah dalam posmo itu sudah tidak lagi dipisahkan dan bukan sesuatu yang kontradiktif? Saya berpolitik sambil makan enak, saya berpolitik sambil nonton perempuan cantik. Nah, masalahnya bisa nggak itu dipisah-pisahkan? Bisa nggak? Yang terjadi, jangan-jangan tidak bisa hanya ini, dan itu sendiri-sendiri. Mungkin yang terjadi adalah estetisasi politik atau politisasi estetik. Mungkin sulit untuk orang bisa berpolitik seradikalnya, tetapi menikmati makanan selahap-lahapnya dan seenak-enaknya dan sehedonis-hedonisnya, misalnya gitu. Bisa nggak orang berdiri di dalam sekaligus di dalam situ? Yang dibayangkan posmo mungkin begitu. Yang dibayangkan adalah politik sambil bermakan enak, hedonis dan sekaligus beresensi. Yang dialami saya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya pribadi menganggap kelihatannya Seno priayi yang kemudian masuk dunia berjuasi dan semuanya enjoy, bahkan ilmu pun adalah permainan. Jadi ya mungkin itu postmodernis. Dan mungkin postmodernis memang begitu. Artinya postmodernis memang yang dikritik sama di antara lain oleh di apa Marxis satu itu ya, Jameson misalnya kayak gitu. Nah, mungkin postmodernis memang di situ. Kita tidak bisa menjadi postmodernis kalau kita belum bisa berpolitik sambil makan enak dan sambil nonton dan cantik. Bisa kayak gitu, bisa. Tapi ya itu, kalau kembali ke bukunya, saya kira bagi peneliti atau bagi mahasiswa, problemnya adalah bagaimana memahami ini sebagai sebuah sistem. Jadi apa perspektif itu, saya kira sangat sangat membantu walaupun dengan ada masalah-masalah lain. Tapi itu tidak berarti kaku. Kalau kaku saya bilang itu masalah. Keterampilan aja, bagaimana menyampaikannya itu masalah. Keterampilan yang jelas memang ya tesis memang kayak seperti itu, tetapi harus disadari juga, andai kata Andi menulis bahasa aslinya bukan orang Indonesia yang dipelajari, mungkin dia lebih leluasa. Tetapi karena ini menghadapi barang asing, sedang dia juga waktu itu baru masih S2, mungkin bahasa Indonesia atau Indonesia juga mungkin masih berat, misalnya kayak gitu. Ya kakunya mungkin hanya karena masalah itu saja. Tapi ya intinya bahwa yang membedakan yang akademis dengan yang tidak akademis itu ya konsep dipertanggungjawabkan. Berbicara tidak asal bicara. Ya, kalau kita sudah sepakat dengan satu konsep, kita bekerja mengikuti konsep itu. Lepas salah atau tidak salahnya itu kan belakang. Saya kira yang perlu dipetik bagaimana berpikir konsep semua itu ada. Yang mau bertanya menanggapi, silakan. Terima kasih, saya Kustan. Ada ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Mas Andy. Sebelum kesini tadi saya sempat ngobrol sama dia dan belum sempat menanyakan satu hal ini. Saya kira apa yang kita bicarakan sore ini menjadi sangat justified mungkin jika ini kita tidak konfirmasi ke Andy, apakah Andy sendiri ketika berhadapan dengan Eno selama ini pernah menanyakan bahwa ketika akan menuliskan semua karya-karya itu, saya juga belum baca banyak buku ini, apakah ada karya khusus yang diriset oleh Kanti atau bagaimana, saya juga belum tahu. Apakah Seno ketika menulis semua karyanya itu dalam posisi benar-benar nawaitu diniati bahwa saya paham postmodernisme, kan gitu. Saya mengerti postmodernisme dan karya saya akan tulis dengan gaya postmodernisme. Apakah Andi pernah mengkonfirmasi itu? Artinya itu berangkat dari sebuah kesadaran. Sebab saya kok melihat, tapi ini memang urusannya kritikus sastra seperti Pak Farouk, bahwa kritikus sastra itu ya mengkotak-kotakkan, membuat tafsir-tafsir terhadap sastrawan. Dan meskipun mungkin sastrawan itu tidak pernah menyadari, ketika kalau saya membaca sih dari awal karya-karya Seno yang dulu seperti Pak Mas siapa tadi Mas Rahmat ngomong bahwa romantik dan lain-lain, ya dari dulu Seno sampai sekarang saya lihat tidak beranjak jauh gaya menulisnya dan sudah absurd seperti itu. Saya juga pernah mau konfir langsung ke Seno dan dia juga nggak mau kalau ini post menurut saya ini ya absurd aja, absurditasnya Seno itu luar biasa dan itu gayanya Seno sejak dulu. Dan di dalam cerpen-cerpen percintaannya pun yang luar biasa, misalnya apa yang telepon itu cinta saya lupa itu juga sangat absurd dan loncatannya jauh sekali. Saya kira dan itu hampir semua penulis juga rata-rata biasanya tidak pernah sedari awal menyadari ideologi tertentu atau genre tertentu atau apa mungkin ketika akan memulai menulis karyanya. Nah, itu mungkin Mas Andi. Mungkin sebelum Mas Andi menjawab karena menyinggung itu saya. Saya mau tanya, Seno bilang karyanya absurd. Enggak, saya konfirmasi Bapak. Enggak, kamu konfirmasi sama Seno enggak bahwa karyanya itu absurd? Iya, saya bilang ke Seno bahwa menurut saya karya Anda kok absurd. Jadi bilang terserah Anda menurut saya. Sama itu Mas. Artinya sama begitu sama Mas Eki pada wae. Memberi nama mengkotakkan. Iya, tanggapan. Silakan. Ya, terima kasih. Saya menjawab bahwa dalam buku ini saya memang mengatakan bahwa sepertinya Seno sendiri menyadari apa yang dia lakukan, seperti mengambil bahan-bahan dari kotak postmodernisme dan memakainya dalam karyanya, tapi mungkin tidak betul begitu, dan saya tidak pernah langsung tanya pada Seno apakah kamu pakai postmodernisme atau pertanyaan seperti itu, tapi dalam beberapa pertemuan kami pada waktu itu mungkin begitu banyak hal yang dibicarakan yang bersifat postmodernis, jadi saya cukup santai dengan penelitian saya. Dan mungkin sesudah saya menyelesaikan tesis itu, saya memang kirim kopinya kepada Seno dan dia agak menerima hasil penelitian saya. Dia tidak protes atau jadi saya cukup merasa santai dengan hasil penelitian saya. Tapi mungkin sekarang saya berpendapat beda dan berpikir bahwa mungkin Seno sendiri tidak sadar betul apa yang dia sedang lakukan. Dan mungkin saya merasa nyaman dengan pendapat itu karena waktu saya ketemu dia tahun lalu, saya bercerita sedikit tentang penelitian terakhir saya tentang karyanya, dan dia langsung tanya pada saya, apa ini, apa artinya planner atau apa, dan dia tidak paham apa yang saya maksud. Jadi saya merasa sukses dengan itu karena dia sendiri bingung gitu. Jadi saya merasa ini berarti saya bisa memberi sesuatu kepada dia juga, bukan hanya saya menerima apa teksnya terus melakukan penelitian, tapi saya berharap dia bisa mendapat sesuatu dari penelitian saya dan dia bisa melihat sesuatu yang dia tidak lihat sendiri dalam karyanya. Saya mau menambahkan sedikit sekali. Tadi ngobrol sama Andi, tanggal 1 Februari yang lalu, waktu kami punya acara di Jakarta, sedang bukunya Savitri Serer di Galeri Jemara, salah satu pembicaranya adalah Seno Gumira Aji Dharma yang berbicara. Yang saya ingat betul waktu itu, dia sebagai pembahas buku, yang kemudian dia berposisi berkomentar atau mengkritik buku itu, dia berkata seperti ini. Dari sekian banyak buku kajian tentang Pramudya, entah bagaimana, kata dia, kok rasa-rasanya buku ini seperti yang paling benar. Dia berkata seperti itu. Ini tambahan informasi saja, saya kira berguna untuk kita membayangkan apa yang dibayangkan Seno tentang bagaimana mengkaji sastra gitu. Tentu saja kita harus ngecek bukunya Savitri, bagaimana cara dia mengkaji, pendekatannya lebih ke biografi sebenarnya. Itu saja tambahan. Terima kasih. Oke. Mungkin diskusi ini kita akhiri dulu. Secara formal nanti masih bisa dilanjutkan kalau ada yang mau ngobrol sama Mas Andi atau Pak Faruk, masih ada di sini, masih ada cemilan. Beberapa poin yang mungkin bisa jadi pengantar untuk teman-teman yang nantinya akan membaca bukunya Mas Andi ini, mungkin bahwa tadi Pak Faruk sendiri bilang bahwa masih ada banyak mungkin-mungkin dalam rumusan postmodernisme, dan kita perlu ingat bahwa buku ini ditulis sebagai tesis tahun 2004, sehingga ada banyak latar belakang sebelum kita menilai buku ini. Mungkin segitu dulu, selamat sore, selamat malam minggu. Terima kasih. Thank you. gitu. Hai Chef. Kurang sip karena